Fitra bisnis, banyak masyarakat kita makin gemas dengan bermacam kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Bahkan bukan hanya sekedar kasus korupsi, seseorang yang sudah terbukti melakukan korupsi tetap dapat menjadi seorang pejabat yang mengatur soal kepentingan orang banyak. Sejumlah kalangan berpendapat, seharusnya kita punya sistem pendidikan yang bisa membentuk karakter manusia Indonesia yang benar-benar anti terhadap korupsi. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apakah kita perlu memiliki sistem pendidikan untuk membentuk generasi yang sangat anti korupsi, atau cukup merubah sistem peraturan kita agar tidak memberi peluang terhadap terjadinya kegiatan korupsi? Saya melihat tetap dua-dua ya, karena biar bagaimana pendidikan baik dari rumah maupun di sekolah atau apa itu akan membentuk etik. Kalau orang yang terbiasa sejak kecil atau diajarkan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang dia boleh ambil, dia boleh terima dan enggak, itu nanti akan ada self-censorship di dalam dirinya. Itu yang akan merestrain, akan mencegah dia melakukan hal-hal yang jelek, ya, termasuk korupsi. Karena seperti apapun sistem dibuat, itu pasti ada loophole-nya. Kalau itu kemudian dikombinasi dengan yang namanya etik, ya, kalau ada orang menyebutnya juga moral atau apa, ya, itu akan sangat efektif. Kayak saya ambil contoh di dalam sistem politik di Amerika misalnya, itu banyak sekali hal-hal yang nggak tertulis, tetapi namanya semacam etik atau konvensi aja. Misalnya kalau presiden kalah dalam pemilu calon presiden, itu ada yang namanya pidato penerimaan kekalahan. Ya itu nggak ada aturannya gitu. Tetapi kita bisa lihat waktu kasus Obama kemarin, lawannya kalah itu, McCain, dia bikin pidato yang juga sangat bagus, menyatakan bahwa dia kalah. Dan dia terima itu karena itu pemerintah yang ada harus didukung. Itu kan lebih kepada soal etik kan, karena ini sesuatu nilai yang terbangun dari masyarakatnya, dari pendidikan sejak kecil. Karena itu banyak hal yang kemudian bisa jalan karena persoalan etika. Orang nggak bilang kemudian, tapi basis hukumnya nggak ada, saya nggak perlu nerima kekalahan gitu. Atau basis hukumnya nggak ada. Memang betul, tetapi secara etik akan menjadi sangat, kita juga melihatnya kan kemudian bilang ini simpati sekali. Sama juga di dalam soal korupsi. Kalau kita tertanam nilainya sejak kecil, itu akan jadi sangat baik. Kalau proses penanaman nilai dari kecil, berarti ini kan memakan waktu satu generasi, Mas. Dan ini terlalu lama. Bagaimana dengan mengatasi korupsi yang sedang terjadi? Untuk yang seperti ini, itu dibutuhkan yang namanya intervensi, yang namanya deterrent effect, di mana orang itu takut. Kalau di Cina dilakukan, kalau orang korup ditembak mati. Dengan begitu dia memberi efek jera. Nah ini yang bisa dilakukan tentunya satu, membuat aktivitas korupsi itu mahal. Mahal itu dalam arti kata hukumannya berat, ada monitoring. Nah, di sisi lain juga dari sisi manfaat. Harus dibuat itu manfaat dari orang melakukan korupsi kecil. Artinya apa? Ruang melakukan korupsinya diperkecil. Misalnya, saya ambil contoh. Di kita, saya selalu ngomong ini berkali-kali. Di kita uang nggak jadi masalah. Tapi masalah jadi uang, kan? Kita bikin masalah, akhirnya orang datang ke kita, gitu. Apa aja dibuat susah supaya akhirnya orang nyuap kita. Kalau kemampuan kita membuat masalah nggak ada, kan nggak ada yang mau nyuap kita, kan? Nah, masalah ini biasanya di-create dengan cara kita membuat peraturan. Kita bikin peraturan, 1, 2, 3. Akibat karena peraturan yang kita bikin, orang susah. Orang datang ke kita, jangan deh begitu, kita negosiasi. Jadi yang cara paling baik juga adalah simplifikasi peraturannya. Sehingga transparan. Kalau dia transparan, orang bisa lihat. Orang nggak perlu datang kalau peraturannya sederhana, ngapain dia? Harus negosiasi. Di sisi lain, KPK. Sehingga orang itu, kalau dia melakukan korupsi, dia takut karena hukumannya berat. Tapi kalau misalnya Anda melakukan korupsi, kemudian risikonya cuma digosipin, ya orang korup lah pastilah. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.